Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan baca syarah Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab ad-dilalah ala khairin wa du'a ila huda awi dolalah. Kemarin ucapan al-alamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin masih sedikit kita selesaikan. Wa qalu firman Allah Ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Waja'a fi ayatil ankabut, dan datang pada ayat al-ankabut Allah Ta'ala berfirman wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab, dengan Yahudi dan Nasara, illa billati hiya ahsan, melainkan dengan cara yang paling baik. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi kalau orang-orang zalim tidak diajak debat, tapi dengan diajak perang, karena mereka berbuat zalim, tidak bisa diajak diskusi lagi. Mereka malah melampaui batas. Fahaulai la talinu ma'am idakanu dolimin. Mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka orang-orang yang dolim di antara mereka. La talinu ma'am, jangan kalian berlemah lembut bersama mereka. Idakanu dolimin, apabila mereka orang-orang yang zalim, mereka berupaya untuk memerangi kaum muslimin, mereka berupaya untuk menghabisi kaum muslimin di muka bumi, jangan berlemah lembut dengan mereka. Faqatiluhum bisayf, maka perangi mereka dengan pedang-pedang. Hatta yu'tul jizyah, sampai mereka menyerahkan jizyah, yaitu upeti, an yadin, dari tangan mereka sendiri. Jadi mereka menyerahkan upeti, wahum sahirun, dalam keadaan mereka hina. Jadi kalau mereka diajak debat, diajak kepada al-haq tidak mau, malah mereka memusuhi kaum muslimin, mereka memerangi kaum muslimin, maka kita perangi sampai mereka mau memberikan upeti, dalam keadaan mereka rendah. Walahada fatakunul maratib arba'ah, maka dari penjelasan ini semua, tingkatan-tingkatan dalam berdakwah itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, al-hikmah, berdakwah mengajak orang untuk kembali kepada jalan Allah harus dengan hikmah, yaitu memposisikan pada posisinya, yaitu berdakwah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syariat Islam. Berdakwah, cara berdakwah, metode berdakwah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-mau'idah, yang kedua berupa nasihat-nasihat, wajangan-wajangan, arahan-arahan. Kemudian di saat diberi nasihat-nasihat ternyata masih membangkang, masih ingin ngajak debat, ingin menentang, al-mujadalah billati ahsan, maka didebat dengan cara yang terbaik. Jadi ini kita mendebat seorang, kalau orang itu memang benar-benar ingin mencari kebenaran, tapi kalau dia hanya ingin berdebat, semata-mata berdebat, tidak ingin mencari kebenaran, tidak ingin mengikuti kebenaran, maka kita tinggalkan. Kemudian tahapan terakhir, di saat sudah diajak debat tidak bisa, ternyata dia ingin memerangi kaum muslimin, maka tahapan terakhir adalah al-mujaladah bisuyuf, yaitu menguruskan pedang, memerangi mereka dengan pedang. Liman kana zaliman, bagi mereka-mereka yang zalim. Ini sekali lagi orang-orang yang zalim. Jadi Yahudi dan Nasara yang mereka tidak berbuat zalim di negara kita, maka kita tidak boleh memerangi mereka. Seperti orang-orang turis wisata asing atau orang-orang yang di bawah jaminan penguasa, orang-orang yang hidup di negara kita dengan keamanan dari penguasa kita, mereka datang dengan baik-baik, mereka ingin wisata di negara kita, ingin tinggal di negara kita. Selama mereka tidak zalim, maka kita dilarang untuk memerangi. Kita disuruh memerangi orang-orang Yahudi dan Nasara di saat mereka berbuat zalim, di saat mereka menganiaya, di saat mereka memerangi kaum mukminin, memerangi kaum muslimin, maka kita pun perangi mereka. Ini tahapan yang terakhir. Jadi berdakwah itu ada tahapan-tahapannya, tidak sembarangan, tidak asal bom sana bom sini, tidak boleh membuat kerusuhan di mana-mana. Namanya dakwah ada tingkatannya. Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah di antara kalian ada sekelompok yang mengajak kepada kebaikan. Kita masuk pada hadis yang pertama, yaitu An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud, kunyahnya Abu Mas'ud, sahabat bernama Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Beliau mengikuti perang Badar. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falau mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi barang siapa menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Penjelasan dari Al-Alamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau berkata, bagian minal ayat allati dzakara al-mu'allif fi bab ad-dilalah 'alal khair. Tersisa ayat-ayat yang disebutkan penulis pada bab ad-dilalah 'alal khair, qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian, di antara kaum muslimin, ada ummah, ada kelompok, yad'una ilal khair, yang mereka mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada yang ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ini Allah nyatakan siapa yang orang beruntung? Itu orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik. Orang yang memerintahkan kepada kebaikan, ini juga orang yang beruntung. Orang yang mencegah dari kemungkaran, inilah orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung, ingin bahagia dunia dan akhirat, kita menjadi bagian dari mereka, yaitu bagian orang seperti orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, yang memerintahkan pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Hada amrun minallah azza wa jalla fi an yakuna minna hadil ummah. Ini adalah perintah dari Allah azza wa jalla. Perintah agar kita untuk mengajak kepada kebaikan. Fi an yakuna minna hadil ummah. Bahwasannya di antara kita ini, dari umat ini, untuk berupaya segenap, berupaya dengan sungguh-sungguh mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada kebenaran, memerintahkan kepada kebaikan. Wal ummah bi mana at-ta'ifah. Ummah, kata al ummah di sini, wal takum minkum ummatun. Ummatun di sini bermakna at-ta'ifah, kelompok. Wataritu al-ummah fil Qur'an al-Karim ala arba'ati ma'anin. Al-ummah, lafaz al-ummah datang dalam Al-Qur'an al-Karim ada 4 makna. Jadi kata al-ummatu dalam Al-Qur'an ini ada 4 makna. Ummah di makna at-ta'ifah. Yang pertama, ummah, ummatun artinya at-ta'ifah, kelompok. Ada pula wa ummatun di makna al-millah. Makna yang kedua, arti yang kedua, ummah maknanya apa? Agama, millah. Wa ummatun di makna as-sini. Yang ketiga, ummat bermakna as-sinin, tahun. Jadi kata ummat ini ada macam-macam maknanya. Kemudian yang keempat, ummat bermakna al-iman. Ummat maknanya iman. Apa dalil-dalil ini? Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ummat ada 4 makna. Faminat ta'ifah adil ummah. Di antara yang bermakna kelompok, ummat yang bermakna kelompok, yaitu adil ayat, ayat ini, yaitu wal takum minkum ummatun ay ta'ifah. Hendaklah di antara kalian ummatun ada sekelompok. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ila akhiri. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada kebaikan. Memerintahkan kepada yang ma'ruf ila akhiri, sampai ayat akhir ayat. Kemudian wal ummah di mana ad-din. Arti ummat artinya agama. Ummat artinya agama. Mislu qawli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Wa inna hadihi, sesungguhnya ini ummatukum, yaitu agama kalian, ummatan wahidatan, agama yang satu. Sesungguhnya ini adalah agama kalian, agama yang satu. Aidinukum dinun wahidun. Agama kalian adalah agama yang satu, tidak berbilang. Jadi agama yang diakui, yang diridhai oleh Allah Ta'ala adalah agama Islam. Kemudian wal ummah di mana as-sinin. Ummat bermakna as-sinin, itu tahun atau waktu. Mislu qawli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa qala alladhi naja minhuma wa dzakara ba'da ummatin. Kalau tadi umat bermakna agama tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 52. Sekarang umat maknanya waktu atau tahun. Ini dalam surat Yusuf ayat 45. Di sini mengisahkan ada dua orang yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ternyata dua orang ini salah satunya dipenggal dan salah satunya dibebaskan. Di sini disebutkan wa qala alladhi naja minhuma, dan orang yang selamat di antara keduanya, wa dzakara ba'da ummatin, orang tersebut baru ingat setelah beberapa tahun atau beberapa waktu. Jadi di saat di dalam penjara, orang yang bakal selamat ini ingin cerita kepada raja bahwasanya Nabi Yusuf adalah orang yang mulia, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang amanah. Akan tetapi karena setan, dilupakan oleh setan, akhirnya orang yang selamat tadi teringat sudah berlalu masa yang lama. Ai ba'da zaman, ba'da ummatin artinya ba'da zaman, setelah beberapa waktu, beberapa tahun. Wal ummatu bimana iman, kemudian arti ummat yang maknanya iman, ini dalam surat An-Nahl ayat 120. Ini seluruh kauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim kana ummatan, adalah orang yang beriman. Inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim orang yang beriman. Qanitan, orang yang taat beragama, selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi empat arti atau empat makna dari kata ummat. Faqalu huna, firman Allah Ta'ala di sini, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Alam fi qawli wal takum, wal takun, lam pada wal takun, jadi lam setelah wawu, wal takun, lil amri, yaitu untuk perintah, wal takun, hendaklah, seharusnya. Waman wamin fi qawli minkum, ini beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini beliau menjelaskan dari sisi bahasa ya. Di sini disebutkan wal takun, lam di sini lam amr, lam untuk perintah. Jadi Allah memerintahkan kita. Dan min, pada ucapan minkum, min di sini fiha qaulan li ahli ilmi. Minkum ini ada dua pendapat menurut ulama. Minhum man qala, sebagian ulama berkata inna litab'id, min di sini sesungguhnya untuk apa? At-tab'id, artinya sebagian. Jadi kalau kita artikan wal takun minkum, hendaklah sebagian kalian ummatun, hendaklah sebagian kalian ada sekelompok orang. Wa minhum man qala, dan di antara ulama yang lainnya ada yang berpendapat, innaha li bayanil jinsi, sesungguhnya min di sini kata harfu jar min untuk menjelaskan jenis, maksudnya jenis kalian, yaitu hendaklah masing-masing kalian. Jadi sebagian ulama menyebutkan sebagian kalian, sebagian ulama yang lain menyebutkan masing-masing kalian. Falal qaulul awal yakunul amru huna amran kifaiyan, maka berdasarkan pendapat yang pertama, pendapat pertama tadi apa? Berpendapat min adalah untuk sebagian. Yakunul amru huna amran kifaiyan, maka perintah di sini adalah perintah kifayah, perintah untuk kifayah. Apa kifayah? Bagaimana fardu kifayah? Ai inna idza qama bi man yakfi sakata anil baqin, apabila ada yang melaksanakan, yang melakukannya, dan yang melakukan ini sudah mencukupi, sakata anil baqin, maka yang lain sudah gugur. Misalkan ada sebagian kita yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan mencukupi, misalkan satu kota ada 4 yang menjadi dai atau 5, dan 5 ini sudah mencukupi, maka gugur bagi yang lainnya. Lianna qala, karena Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum, yani ba'du minkum yad'una ilal khair, yaitu sebagian dari kalian mengajak kepada kebaikan. Ini menurut satu pendapat, sebagian pendapat ulama, yaitu sebagian saja. Kalau sudah mencukupi, sudah, yang lain gugur kewajibannya untuk berdakwah. Walal qawlu tsani, adapun pendapat yang kedua, yakunul amru amran ainiyan, berdasarkan pendapat yang kedua, maka perintah Allah Ta'ala ini adalah perintah wajib ain, perintah perorangan. Masing-masing kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa huwa annahu yajibu ala kulli wahidin an yukarrisa juhudahu lihadal amri, bahasanya wajib bagi masing-masing kita, masing-masing orang, an yukarrisa juhudahu, untuk mengerahkan kesungguh-sungguhannya, lihadal amri, untuk perintah ini. Apa perintah Allah? Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ini jadi kalau kita memandang pendapat ulama yang menyatakan bahwasanya masing-masing kita diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, maka kita sesuai kemampuan kita masing-masing, namanya berdakwah sesuai dengan kadar ilmunya, apa yang dia ilmui maka sampaikan, tidak berlebih-lebihan atau tidak memberat-beratkan diri. Misalkan dia hanya bisa memberi contoh, maka dia beri contoh yang baik. Karena sebagian masing-masing kita kemampuannya beda-beda. Ada yang pintar bicara, dia sudah berilmu dan pintar bicara, kemudian berdakwah. Ada pula yang dia berilmu tapi tidak pintar bicara, akhirnya hanya bisa memberi contoh saja. Maka kewajiban bagi kita, kita berdakwah sesuai kemampuan kita, jangan berat-beratkan diri. Jangan sampai berdakwah berarti harus di depan berkhotbah, ceramah. Jangan beranggapan seperti ini. Dakwah banyak medannya. Tidak cukup, tidak sebatas ceramah atau khotbah. Dakwah bisa melalui tulisan-tulisan. Ditulis dalam artikel. Berdakwah dengan cara memberi contoh yang baik. Berdakwah dan banyak sekali, tidak harus kemudian bicara di depan khalayak ramai atau di depan mimbar-mimbar. Wa da'wah ila al-khairi tashmalu kulla syai'in fihi maslahah linnas fi ma'asyihim wa ma'adihim. Mengajak kepada kebaikan ini mencakup seluruh perkara fihi maslahah, yang ada kebaikannya, yang ada manfaatnya, linnas, bagi manusia, fi ma'asyihim wa ma'adihim, dalam kehidupan manusia atau dalam perkara akhirat mereka. Jadi berdakwah mengajak kepada kebaikan ini mencakup segala sesuatu yang ada maslahatnya. Li'anna al-khaira kama yakunu fi amal al-akhirah yakunu fi amal ad-dunya. Karena namanya kebaikan, sebagaimana kebaikan itu bisa berbentuk amalan akhirat, bisa pula berbentuk amalan dunia. Misalkan kita mengajari orang cara bagaimana memperbaiki motor yang rusak, ini kebaikan, mengajari orang dalam perkara dunia. Atau mengajari orang cara bagaimana untuk membaca Al-Quran yang benar, ini juga kebaikan, kebaikan akhirat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan. Ini kita meminta pada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan dalam kehidupan kita dan kebaikan kelak di akhirat kita. Wa ma yanfa'u an-nas minal umur ad-dunyawiyyah fa huwa khairun. Apa yang bermanfaat bagi manusia dari perkara-perkara dunia itu adalah kebaikan. Wa li hadza sama Allah subhanahu wa ta'ala al-mal khairan. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala menamakan, menyebut harta adalah kebaikan. Karena harta ini bermanfaat bagi manusia, maka Allah pun menyebut harta sebagai kebaikan. Faqala, Allah berfirman dalam surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya sifat manusia lihubbil khairi, cinta kepada harta, lasyadidun, sangat cinta sekali. Jadi sifat manusia sangat cinta kepada harta. Tiap hari, tiap waktu yang dikejar harta. Apalagi orang tersebut tidak mengenal akhirat. Yang dilihat hanya kehidupan dunia saja. Dia mengira kehidupan ini hanya bangun tidur, kerja, makan, tidur lagi, kerja lagi, makan, tidur, hanya seperti itu. yang dilihat hanya kehidupan dunia dan yang lalai dari akhirat. Orang seperti ini, dia cintanya harta luar biasa, mencari dunia, mencari uang, tidak mengenal waktu, pagi untuk kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja, terus waktunya untuk kerja dan kerja, untuk kerja dunia. Dan dia lupa bahwasanya wal akhirah khairu wa abqa, padahal negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dia lupa bahwasanya dia akan meninggal. Setelah meninggal akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dia kerjakan di dunia ini. Dia lupa bahwasanya di akhirat akan ada timbangan amal, ada perhitungan amalan. Dia lupa akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Dia lalai dan lalai, mau dibilang dari, karena sangat ambisi dunia. Kemudian wayakmuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dari yang munkar. Al ma'ruf ma'arafahu asyar'u wa aqarrahu, namanya kebaikan adalah apa yang dianggap baik oleh syariat dan ditetapkan oleh syariat. Kalau syariat Islam menganggap hal tersebut baik, maka itu baik. Jadi timbangannya adalah syariat, bukan perasaan manusia. Setiap kebaikan apa yang dinilai baik oleh syariat, maka itulah kebaikan. Wal mungkar ma angkarau wa naha anhu, sedangkan kemungkaran apa yang diingkari oleh syariat yang atau yang dan yang dilarang oleh syariat. Jadi timbangannya adalah syariat. Antara ma'ruf dan mungkar ini timbangannya syariat, sehingga kita menilai mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, ini adalah syariat, bukan perasaan kita, bukan akal kita. Jangan sampai kita menilai sesuatu kita anggap ma'ruf, ternyata mungkar. Dan kita anggap mungkar, ternyata hal tersebut ma'ruf. Fa'idan yakunul amru bil ma'ruf wa al-amma'atillah, perintah kepada kebaikan adalah perintah untuk taati Allah Azza wa Jalla. Wa nahyu anil mungkar, larangan dari kemungkaran, huwa an-nahyu an maksiatillah, larangan dari kemungkaran yaitu larangan dari berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Fahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil mungkar, mereka memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Jadi sekali lagi, timbangan baik atau jelek itu syariat, bukan akal atau perasaan kita. Jangan sampai ini mungkar, ini nyeleneh, ini lah kenapa nyeleneh, masyarakat tidak mengamalkannya, kamu kok mengamalkannya? Contohnya apa? Oh itu kamu berjenggot. Mana masyarakat sini enggak berjenggot? Berarti kamu berbuat kemungkaran. Aneh kamu. Nah ini kalau dinilai dari perasaan kita, dinilai dari akal-akal kita, memang aneh, asing. Tapi ini kebaikan, karena syariat menganggapnya baik dan ditetapkan oleh syariat bahwasannya ini kebaikan, maka memanjangkan jenggot ini kebaikan. Memelihara jenggot adalah perbuatan yang baik, bukan kemungkaran. Dianggap kalau memelihara jenggot kayak mbah-mbah atau orang yang enggak bisa bersih-bersih, kotor, Nah ini keliru. Kebaikan apa yang dianggap baik oleh syariat. Begitu pula kemungkaran. Kemungkaran apa yang diingkari oleh syariat. Sesuatu yang mungkar kalau diingkari oleh syariat, maka itulah kemungkaran. Bukan sesuai perasaan atau akal-akal manusia. Wallah ta'ala a'lam bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mereka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.